Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni'atati mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nuril anwar wa sil asrar wa tiryakil aghyar. Wa miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadul Mukhtar wa Ali Adhar wa Ashabil Ahyar adadami anillahi wa isbani. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda alal kufar ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjada yabtahuna fadlan minallahi waridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Al-ayah sadaqallahu ladin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum. Bi ayyi mubtadaitum ihtadaitum. Wa qala aidan, man sanna sunnatan hasanatan falahu mithlu asmaliha au kama qala. Amma ba'du. Para kiai, para asatid, para bapak, para sederek ingkang mulya, khususipun jamaah masjid agung yang sangat kula hormati, sakdene pun kita melangsungkan pengajian iki, monggo kita mas patokan. Sebab ada empat ulama sedo pada bulan niko. Satu, Al-Habib, Al-Imam, Al-Jawad, Al-Fuqaha. Ini masuk Fuqaha Syafi'i. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumed. As-Sumed, Medina. Masya Allah. Al-Lama Saistu, sedo. Kapingkali niko Kiai Haji Warsun bin Kiai Haji Munawir Rapyak Jogja. Beliau termasuk pengarang jagoan singarang Kamus Al-Munawir. Masya Allah. Tidak pernah ada yang singarang kata seniku buat nenek. Lengkap kap. Kalau udah balik malam pulang, jadi ke pengajian-pengajian, mau baca kitab kalau rasa sukar, anak-anak yang di Munawir itu sebetulnya. Satu, Rapyak Jogja. Ketiga, Kiai Haji Adib bin Kiai Haji Abdullah Abu Hasbullah, sama bersenjombang. Yang terakhir, Kiai Niki, almarhum Al-Ustaz Jeffrey ya. Bin Bukhari, Jakarta. Mubaligh sudah terkenal, masya Allah. Sing dibayangi ribuan, kalau naik masih istiqlal. Mudah-mudahan almarhumin sekalian kula wau sedaya amali sae dipun tramiti dening Allah Ta'ala. Muga-muga kesalahane dipun sebut dening Allah Ta'ala. Lan muga-muga angsal rahmati Allah Ta'ala. Sing penting, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri ganti datang ulama-ulama ingkang sepun sedo. Ganti yang lebih baik. Tapi yang disepadan. Sebab hadis sohan rahatan. Iza matal alim salumat bil islam sulmatan. Layak kedua illa alimun akhor awkamakon. Niki masya Allah. Lainten ulama sedo. Salumat bil islam sulmatan pecah. Nisbatnya tobong kurengat pecah. Jadi piring pecah, tidak bisa gandeng mali, bensaket foto mali, kecuali ulama penggantinya. Illa alman akhir. Tapi tetap mencaget kalau sing awas, sing asu mencaget. Mesti ada kurangannya. Lah ini sing susah. Empat beliau ini termasuk ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Empat Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumit as-Sumit ahlu jamaah. Fuqaha termasuk ulama Syafi'iyah Medina. Tapi kali Kiai Warsun Munawwir ahlu jamaah Karabka. Termasuk Kiai Yadib bin Abdul Wahab Rasulullah Tabras termasuk ulama ahlu jamaah. Termasuk niki Ustaz Jafri niki insyaallah ahlu jamaah. Sing nalili si masyaallah. Enak. Enak beliau-beliau ini enak wis. Mboten mikir sumpek dunya niki pun enak kare istirahat mawon. Lah kita niki nyuwun Allah taala muga-muga sedaya para bapak sedherek muga-muga mati husnul khotimah. Mati meto iman, mati meto Islam ala ahlus sunnah wal jamaah. Para bapak sedaya niki kitab iki. Kula dasane dem jidah. Tahun 1994. Hati pitung tahun, 30 tahun ini. Ini dapat 20 tahun. Kula tas niki, wonten jidah. Jidah. Niki karangane Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i. Ayo kita terangaken ngeten. Kalau waca ini. Kalau waca niki. Niki yang terangani halaman 'Fiqhul Akbar Imam Syafi'i halaman 129 wa akbarul kabair utawi gede-gedene dosa asyirku syirik naudzubillah nyembah berhala nyembah patung nyembah salib nyembah napa niku watu macam-macam pun syirik wal kufra ngufuri billahi azza wa jalla satu summal qatlul amdu naudzubillah kemudian dosa kedua yang paling gede pembunuhan al qatlul amdu pembunuhan. Kan delok awan pun di Irak, di Iran, di Palestina, di Syria, masya Allah ulama-ulama di bumi tapi yo no pun masya Allah. Summal qatlul amdu bihari hak. Lajeng seterusnya 129 129. Qala Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini. Imam Juwaini ku dipun nami dipun juluki Ulama ul Haramain. Ngeten dawuhne. Rahimahullah. Inna man ta'ammadal kidba. Saat meni wong dengan sengaja goroh. Ngoroi ala Nabi. Kaji Nabi mboten nate dawuh ngoten jare dawuh ngoten. Iku sapa niku? Biasa ngoten niku. Sapa biasa ngoten niku? Orang si A. Dalah lagi sudah. Berani mboten niku. Niki kitabe. Halaman 129. Men tumbas. Insyaallah mboten enten niku mboten enten. Jelas mboten enten. Mekal mboten enten kok. Innaman ta'ammadal kizban. Sak temne wong dengan sengaja goro-gorono ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yakfur kufron kufur kufron dan kufur betul-betul ya nopo padahal ribuan pak bahkan mungkin puluhan ribu hadis-hadis palsu yang di atas makan kan Nabi oleh orang Syiah naudzubillah masya Allah kini kalau baca ini sangat sanging kini kalau baca ini kini innaman ta'ammada Al-kizbah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yakfur kufron La kufur yukhriju anil millati islamiyah. Sudah keluar dari ranah agama Islam, bukan Islam. Puluhan ribu hadis palsu mereka. Wa kullu ma kharaja an haddil kabira wa dhabituha wa sahirun. Kalau itu tidak diberi nama dosa besar, ya cilik. Katai sak bajet. Jadi sing hati-hati men, hati-hati sampean. Sing asali cilik dadi gede siji. Waqat tang qalibu sahir kawiratan bil israri alaiha. Dia cilik. Pedelakoni terus bendina kelakoni dadi gede malian. Sing asali dosa cilik malah gede. Hati-hati. Wa tahawun biha. Wah, apa-apa. Loh, malah gede, saya malah gede. Malah mana gak karuan. Wal farahu inda tiga biha, senang-senang. Malah kone elek, senang-senang, bangga-bangga. Sing asali cilik dadi gede. Niki. Lajeng bagaimana mereka-mereka? Niki nggih, kalau wacane niki. Jarene Kanjeng Nabi ing dawuh, naudzubillah min dzalik. Masyaallah. Kala Syekh Abdul Husain Sarafuddin niki sering kula waca niki. Di hadapan para bapak para sedherek saya sering kula waca. Enten tokoh Syiah namine Abdul Husain Sarafuddin. Ngeten jadine. Inna Abu Hurairah kana munafiqan kafiran. Ya apa? Abu Hurairah sing menceritakan hadis lebih daripada 5.000, tepatnya 5.374 hadis. Munafik kafir, ya Allah. Berarti hadis yang diceritakan dari Hurairah itu palsu kabeh. Jadi mereka mengatakan dengan itu sasaran kanjeng Nabi. Oh, palsu. Palsu kan dise, apa Hurairah apa sing ngoten. Dadi gak payu yen hadis kanjeng ben payu. Padahal apa yang dicatat Abu Hurairah insyaallah semua sahih. Iki mboten. Inna Abu Hurairah kana munafiqan kafiron. Terusane gak enak. Wa anna Rasulullah qad akhbara andu bi annahu min ahli nar. Oh, kanjeng Nabi lho kon crito endi hadise palsu. Lo masuk ke teniku termasuk yang buru kufron. Hati-hati sampean. Mereka nilai umumat yang sian iku wis pakai otaknya titik air. Gak mungkin ini sian. Gak mungkin. Kok kaya ten hari ini? Orang ketutupan mut'ah. Ya ini garai. Mari tumpul pikiran. Jadi Abdul Husain iku Kanjeng Nabi ngabarno le alurane ku min ahli nar. Pundi hadise? Pundi riwayate? Ya gan-ganan dhewe. Sing heran ale wonten kitab Tuhfa Isna Asyariyah. Enggak ada kabeh kula kitab, enggak ada kabeh niki enggak ada kitab. Monggo teng dia kula. Ngeten. Wa min makaidihim. Setengah dari rekayasa orang-orang Syiah annahum yaftaruna nabi. Mereka-mereka buat-buat gaya hadis palsu ala nabi. Biano kala kanjeng Nabi dawuh jare ini masyaallah masyaallah gaya dewe iki hadis gaya dewe la tus'alu syi'atu aliyin yaumul kiamah. Ojo kuatir kok dadi syiah besok dina kiamat kon takoni ya takoni kon. Dosa cilik gak tau gede takoni. Kok enak rek. Kok enak temen iki. Ya Allah, masyaallah. Hadis palsu. La tus'alu syi'atu aliyan yaumil qiyamah. An shaghiratin wala kibiratin. Dosa cilik tidak dipertanyakan, dosa besar tidak dipertanggungjawabkan. Ya napa? Bal tubaddalu, diganti. Sa'atuhum bil hasanat. Sing elek-elek ganti api wis. Zina iku wis mut'aot, ganti sing api ganjaran. Ngoten, Pak. Jare Kanjeng Nabi, kapan Kanjeng Nabi dawuh ngoten? Di mana kitabnya? Juz berapa, halam berapa? Tidak tahu. Itu rekayasa mereka. Waspada. Waspada sampean. Terus ini. Mana sasam kola? Pengairan saya di Allah Ta'ala. Tiga gicu. Astagfirullahaladzim. Pengairan tiga gicu. Ya apa? Allah Ta'ala. La u'adzibu ahadan wala aliyan wa ina soni. Pengairan gigacu. Aku gak bakal nyekso wong-wong sing milih Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wala aliyan. Yang milih Ali bin Abi Thalib. Senajan mereka itu maksiat. Tasbura. La ilaha illallah. Kanjeng Nabi digoro-gorono Allah Ta'ala gawe gitu. La u'adzibu hadan wala aliyan wa in asabi. Aku gak bakal nyiksa orang-orang sing daden Ali sebagai penguasa, sebagai pimpinan, senajan mereka itu dosa maksiat, kata siksa. Fahtarro. Nah, ini hati-hati. Maka kebojok biasa kan iki ucapan. Sobat dujuhal, kau sebodoh-bodoh lu kebojok. Yang si Asia ngoblok-ngoblok ini. Teman lagi kita pengen monggo tenaga kula. Kalau goro idepe tangan itu. Lah napa goro-goro? Saya sedak di masjid sini tiap saya ucapkan, saya baca pasti ada kitabnya, ada tujuannya. Lah batu ngote dituntut ta kula. Lah sekarang ada kitabnya, tuntutan. Monggo. Saya siap untuk dituntut. Monggo kita piyono. Saya hanya sekedar baca saja. Dari itu orang bodoh-bodoh kebojok. Pahamu, bingung ke apa iki? Allah Ta'ala dawuh, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kok tiba-tiba Allah Ta'ala dawuh, "La adzibu hadan wa la aliyan wa ina sami." Jadi sebenar. Itu kan doa gimana nih? Sebenar ge Al-Qur'an, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Itu pun yang biasa kita baca ini, ini yang di kitab dari Allah Ta'ala dawuh, la u'adzibu ahadan wala aliyan wa'id ason. Pada Al-Quran dawakan wama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Komentari bagaimana ulama-ulama salaf waqad kadzabu, mereka berbohong. Mereka buat-buat hadis palsu. Ala Nabi Mukhtar ing atase Nabi yang terpilih. Kanjine gak dawuh jare dawuh. Hanya itu anak hadis jare hadis. Dari itu, wa bawa u magdam minan nar. Besok nak akhirat kon mlebu neraka ae. Berarti kon no dik dangil sudah ada napa niku? Pesen teman. Anda sudah pesan tempat kalau jadi manggil. Karena Anda buat hadis-hadis kasus. Kalau tempat bau, tak ada menyangkan. Lajen, balik ulo. Ini iki, aku karam muka bahasa ini iki yang biasa. Nyetel-nyetel video-video. Rasulullah, takut. Rasulullah, tidak adil. Kayak saman konco-konco. Ini. Lae maca sim tundur. Maulud Hasyi. Nggih. Mulih enten ben niku, ngeten. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam jami'ul sifatil kamaliyah. Ngeten ah. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam jami'ul sifatil kamaliyah. Kanjeng Nabi ku dadi orang sing ngumpulno sifat-sifat sing sampurna. Mergani kanjeng Nabi dipunjuluki insanun kamil, sifat sampurna, nge adil, nge berani, nge jujur, macam-macam sampurna itu. Kata anak-anak biji, biji untuk anak biji dia ini gak ada, gak ada bukti ini mau gak sama jalur ini katanya. Bagaimana Rasulullah takut Rasulullah gak adil, ya astagfirullahaladzim. Kajian apa cerita aku? Jadi apa cerita ini? Kenapa ini? Padahal ini setiap sudut duran, wa sallallahu sallam jami'u sifatil kamaliyah. Ada maling kan? Ini halaman 54. Halaman 58, sudut duran, wa sayyidul mursalin, abdika sadiqul amin, sayyidina Muhammad, alladhi amamta risalah al-amin, antusalliyah. Waktu salima ala tiladzatil kamilah, azatil kamilah, sifat kamaliyah zat kamilah. Siji pak, le sifat berani, adil, jujur, sabar, sifat. Le zatnya, dong ganteng, ya. Bukannya kena pikir, bukannya enggak. Tidak ada pun. Itu bukannya kena campur. Dijoko. Ini jenisnya zatil kamaliyah, zat bentuk jiwanya, bentuk tubuhnya. Kau nak nabi dek, bateran. Orang nabi cebol lah, bateran. Sedoyo nabi, masya Allah. Langkung-langkung nabi Yusuf alaihissalam. Lebih-lebih lagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan jenis nabi sedan itu loh. Rambutnya tidak lebih daripada 20 sen. Putih. Atau yang saya sedang itu rambutnya tidak lebih daripada 20 sing putih. Dijogo pak. Saya juga sampai mbok ngabluk biar ini. Itulah. Untuk ini kitab Sibutu Doror Antusalliya Patusallima ala tikadzakil kamilah. Mereka ini sampai kali kulo monggokil mongsing kata-kata kita mau selawat datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok wonten akhirat muga-muga angsal sawate kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Jam 7 sepuas. Duh, yo rek. Cepet rek. Monggo diwaca. Sing rumenika niki dereng sempat kalau waca sing rumenika malam Rebo. Waqat adbaqas salafus salihu minas sahabat tabi'in alah tiramiha ula'il abadil khulafa indallah wa ta'zimihim. Semua ulama-ulama salaf, ulama-ulama kuno sepakat. Siapa yang maksudnya? Minas sahabat tabi'in. Semua sahabat sepakat untuk menghormat khulafa ur-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Siapa juga jatahnya dibanggil masya Allah. Abu Bakar murtad, Umar murtad, Bapak mukun lah. Siapa pun heran dulu ni. Salah apa? Bagi salah apa? Umar alam apa? Pada semua sejarah perkembangan Islam itu mulai berkembangnya sejak pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terus nang Asia, nang Afrika, nang Eropa itu jasa daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Salah apa dikafir-kafir di salah apa? Malah sing bunuh Umar bin Khattab niku Abu Lulu, wah, pahlawan, pahlawan ngoten, Pak. Saking bencine kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini iki. Alah tertib urut-urutan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Data semua data yang anjing buatan si kesan. Wa amma sahabat, mengapa sahabat niku kok milih Abu Bakar? Karena mereka sahabat niku tahu keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa amma sahabat tu fali annahum syahadu, menyaksikan Abu Bakar al ahwal murtadnya. Ngerti, suruh dan menyaksikan sepak terjang beliau sing terpuji Abu Bakar Siddiq. Dikolihi sallallahu alaihi wasallam ambil mambaina al-adali indallah. Wa ammat tabi'una bali anu khalquluni baca sahabat. Tabi'in niki maksud sahabat itu tahu bagaimana sepak terjang sahabat. Lah sahabat tahu bagaimana kelampane lan ibadah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek kita enggak ke sahabat. Kabeh sahabat mereka oleh ibadah diru sapa? Ayo. Wong sing roh padha kanjeng Nabi iku sahabat. Terus sahabat diikuti tabi'in terus sampai kita-kita iki. Dadi sedoyo alusan zaman iku dari rata sana. Sahabat tabi'in pedo terus sampai ulama-ulama apa sampai sampai wali songo sampai ngene iki. Masa-masa niki Pak. Niku tidak kuat daripada jalur ahlus sunnah wal jamaah. Mangke niki, monggo diwaca. Nggih. Waca niki. Wonten kitab ngene iki tapi. Iki tapi. Halaman 33. Kalau macam niki mawon niki. Halaman 33. Wa'lamu annal imam al-haqqi al-haqqo. Wa'lamu annal imam al-haqqo. Ketahuilah bahwa pemimpin yang hak, yang bener, yang gak salah, yang gak ngerampok, jadi orang Syiah Ba'da Rasul Abu Siddiq radhiyallahu an. Dalile-dalile wa'lamu niku. Wa'dalilu alaihi ijma'u sahabah ala imamatihi. Semua sahabat sepakat atas kepemimpinan Abu Bakar Siddiq. Wa in qaduhum lahu an akhrihim. Dan para sahabat milih Abu Bakar tidak lainnya an akhrihim. Wa idbaquhum ala qalbil khilafah. Semua sahabat sepakat bahwa Abu Bakar Siddiq dijuluki ya khalifatah Rasulullah. Ya khalifatah Rasulullah. Ya. Jadi malingin. Jadi papan itu jadi. Abu Bakar dipunjuluki khalifah Rasulullah. Umar Khattab kerajaan khalifah dijuluki Amirul Mukminin. Ali bin Abi Thalib dijuluki Amirul Mukminin. Utsman khalifah. Mandur-mandur nopo. Kalau nate kepireng enten siji ulama bukan khalifah kok diarani Amirul Mukminin. Siapa itu? Akan ngoten janiki. Kula jawab. Kula jawab. Ada seorang ulama besar tapi khalifah fil hadis. Khalifah fil hadis. Ing menika al-Imam Malik bin Anas. Mazhab Maliki. Niki dipunjuluki Amirul Mukminin fil hadis. Geling-geling. Amirul Mukminin fil hadis. Imam Malik Masya Allah. Saking oleh menghormat dan hadis kanjeng Nabi, Pak. Iya. Kadang dayo. Assalamualaikum warahmatullahi. Pantapan di ngrimit kira apa kalau iki otak masalah. Masalah apa? Masalah peke takono. Langsung dijawab. Tapi le enten tamu, lan mau salah. Pantapan di saking bangil wong bawa niki. Apa tanggat? Anu ya Imam, takono apa? Hadis sik sik sik sik. Oh, ten sik sik sik. Adus. Mari adus wudu. Pakaian bersih putih serbanan longo wanian bakar prapen nih iki kon garu kita kono ngoten Pak ya Allah taala. Jadi ya amal itu oleh menghormat kanjeng Nabi luar biasa. Lek ora tangkep peke langsung jawab. Lek ada masalah hadis adus wudu serbanan gamisan longo wanian bakar garu takono menghormat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin boten ana pasar hadisan. Iya. Pokok apal masyaallah. Terus kula niki wis muga-muga man dipenerima Allah taala. Itulah Malik bin Anas. Mereka dijuluki Amirul Mukminin fil hadis. Ba'lamu roh ya. Annal imal haqqa bazlan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dua. Wa'lamu annal imal haqqa ba'da Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Urut-urutan. Mat dalil tandane buktine Anna Bakar radhiyallahu nasso ala annahu khalifatun badau iku besok penggantiku ditunjuk oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Saya tuh langsung semua sepakat, satu pun sahabat tidak ada yang protes. Karena tahu bagaimana kemampuan Umar Khattab di dalam memimpin umat Islam waktu itu, luar biasa. Ketiga, wa'lamu anna lima hakmat asma Umar Utsman bin Affan tidak li ahli syura ihta alusat ikhtiaril umama imati ala roh Abdurrahman bin Auf. Mantun Umar Khattab sedo terbunuh oleh Abu Lu'lu, ada sedulur sahabat-sahabat ya apa iki miskin habis. Saya gak calon, empat calon khalifah, Talha, Zubair, Utsman, Ali, Abdurrahman, iki miskin Abdurrahman kon senti pilih oleh sahabat untuk milih satu di antara enam iki. Abdurrahman pinter mulai oleh amanati sahabat-sahabat orang gini lawang masjid Medina kan milih siapa? Usmane catet kan milih siapa? Aliye catet kan milih siapa? Zubair catet. Ternyata pilihan-pilihan yang terbanyak catet kepada Utsman bin Affan radhiyallahu. Bahkan Utsman ini termasuk khulafa yang terlama 12 tahun. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, masyaallah hafal Quran tak mantu dengan kanjeng Nabi 2 kali. 2 rakaat sembahyang khatam Quran 30 juz. Kira-kira ngene sampe iso. Sembahyang 2 rakaat. Dalile lho. Nopal. Sab 30 juz khatam. Sampean bunyi sampean. Ya Allah, masyaallah. Masyaallah. Okay. Inilah pilihan-pilihan khalifah empat. Yang terakhir, wa'lamu annal imama badal Utsman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa tasabbatat imamatu bayati kubal sahabat. Mengapa Imam Ali bin Abi Thalib kok mengganti Utsman? Karena dipilih kebanyakan sahabat-sahabat, pilih Ali. Walaupun sebagai mantan termasuk kaum Khawarij, iya, nentang, biar mereka. Pokok kita ahlul jamaah menetapkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Selanjutnya teman-teman wajah Dewi ini tuh, nggih, niki ya, niki pas penbu niki dong. Empat, niki al Qawaqidul Awqal Azhar al Imam Syafi'i. Masih ada waktu 12 menit. Niki perlu kalau sampai akan, karena pertanyaan ini sangat menggeliti Pak Ngeten. Masya Allah. Penting nih rumah akan nih. Konjok dulu takon. Pandur, saya sudah bertahun-tahun berdoa, tapi tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Salamu Dewi. Saya sudah bertahun-tahun berdoa, tapi tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Bagaimanakah caranya berdoa supaya dikabulkan? Nah, ini rungokno iki, rungokno. Pokok sampeyan lek donga ikhlas. Nggih, siji ikhlas. Dua siji iman. Iman. Lek sampeyan donga, donga kudu yakinan. Bil yakin. Nggih. Lek sampean donga kudu yakin lek donga sampean dikabul. Dua ikhlas. Tiga khudu sintotok romo. Empat khusyuk. Kalau itu sudah kita laksanakan, insyaallah, insyaallah pasti doa kita tempat dikabul. Tomando lho niki. Iki penting. Jadi setengah saking syarat donga sing dikabul, siji iman. Kaping kali ikhlas. Tiga sih kudu lajakat. Nek ada mulon, neken pak, angan-angan. Keempat khusyuk. Kalau itu sudah kita lakukan, insya Allah pasti doa kita dikabulkan dengan Allah Ta'ala. Cuma ngeten, ini insya Allah malam berbohong bakal kita pilih. Doa yang mustajab tiga. Siji, kadang-kadang doa kita niku dikabulkan sekarang di dunia nikis. Apa jalan di KI? Apa perintah di Kepoli? Onar enom, Abu Mansur ada Abu Mansur niki. Ya, bawa niki ya. Allah Gusti, tuan pincalan padungi tujuh semua, ya Gusti, masya Allah. Pun kalau terus benang kuat terus Gusti, tuan pincalan lagi. Walaupun kalau senapai niko, senapai jadi gak hasil lah be, si bulanan niku diganti suratnya. Pasti sudah. Jadi si cidungan niku dikabulkan oleh Allah di dunia ini. Atau is bungo tak terima, cuma tak siapa nak akhirat. Besok nak akhirat itu tak kena kau. Dan tak. Ya. Yang ketiga, doanya itu tidak dikabul permintaannya. Cuma tiga yang genti, bemono, coba belai-belai, kayak macam itu. Jadi untuk mengganti belai-belai yang turun tadi itu. Bunga niku, guys. Kon kadang kabul bungamu cuma itu. Belaimu kita ganti bunga niku. Pasti sudah. Udu Allah. Hati-hati Nabi Daud hadis sahih. Udu Allah, qadhuna Allah taala wa antum mujibuna bil ijabah. Mujibuna. Kon yakin. Ya cuma diijabahi pasti pun. Udu Allah wa antum mukinuna bil ijabah. Allah Ta'ala dawuh, bagaimana kalau Allah Ta'ala nika? Uji budak watadai. Betul? Uji budak watadai. Pengar gak bohong. Orang dungu tak jabai. Jadi gak dikawai. Uji budak watadai. Ada mulai Allah Ta'ala berfirman nika. Udu'uni astajib. Quran lo niku. Quran. Uji budak watadai Quran. Bekalnya udu'una sebelah Quran. Allah Ta'ala batin bohong. Nanti pasti asal syarat iman, ikhlas, khusyuk hudud. Pasti diberi kabulnya Ta'ala. Tidak ngasak dunia di kekno. Atau simpan di akhirat. Atau digai gantinya tolak balak. Ini insyaAllah pada pukul pedang kitab. Kitab termuji insyaAllah. Ilih gula ngotong. Lajeng para bapak sedaya. Napa doa sing paling sae? Kanjeng Nabi rungokno lho, rungokno niki. Kanjeng Nabi qolan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'atkum ud'ullah ya rabbika. Ya napa niku? Iza sa'alullah. Iza sa'alullah. Fas'alul afwa wal afiyah. Alhamdulillah. Adasir. Lek jaluk apa-apa kocok-kocok kula. Jaluk om. Afwa. Di surah dusani. Wal afiyah paras. Itu realisasi di dunia khasanah. Wa fil akhirati khasanah. Lekon jaluk jadi kanjeng Nabi. Iza sa'alullah fas'alul afwa wal afiyah. Lekon jaluk Allah Ta'ala. Wis jaluk di sepura dosa waris. Jauh waras. Enak. Insya Allah dosa ini. Di sepura awai waras. Oh waras pak. Nopal awai waras. Mangan. Sekonir atau angin-angin tiki. Iwak tempe digoreng. Tahu digoreng. Kayak kecap, kayak sambel, kayak brambang. Wah, masya Allah, bisa merutus gini pak. Nikmat, masya Allah. Kadang wangannya di toko bojo, alhamdulillah, alhamdulillah. Kadang wangannya tuh, kumat. Masya Allah. Tahu tempe digoreng. Segone ora tak kenang titi, kena kecap, ono brambang, ono jenenge. Wedi seperti ku jenenge Lombok wis masyaallah nikmat. Itu ku bojo alhamdulillah. Lek perlu menjeng, Mbak. Kula seneng menjeng, kok lek gawe niku dikempit ngene. Perkare kecing ya, ya. Enak e pol-pola niku. Ayo. Ayo sing gak remanjang karo wong ya kula. Iku dadi cukai ku dikepitan iku. Mereka kena ada kayak gini. Wah tu enak, masya Allah. Omar sego karak, cair kelopo, ambik menjeng, masya Allah. Ali sana lali kacang ni mangan. Jadi tungo niku, saya dahulu tungo di sepuro tusane apa iwaras. No sewu, ni tangi imam-imam. Ojo dowo-dowo. Lah dodo makmume kerokne ini lah dodone dhe. Dungane mancing mlebu. Duane iki jeng jangkrik mlebu. Duane menek klopo mlebu. Yo apa rek? Endi menika dip dip dip dip dip. Menjeng mlebu, goreng menjeng mlebu. Duane ora gedhe mlebu aja lah sini wae lho, sing sing ajirat mawon. Mosok dungane melek klopo dungon. Ajeng jangkrik itu hal bodoh kata. Waduh, gih. Niki masalah doa. Iza sa'udmullah fas'alul afwa wal afiyah. Lajeng tinggal 3 menit. Monggo kita adakan dialog dan mungkin ada begini. Uman, gih. Aspadan umatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya tentang masalah doa. Totok kromonya doa itu bagaimana, Ustaz? Iya, totok. Ya. Tadi itu selain 4 iman, ikhlas, khusyuk, khudu', adab ulon. Ora itu ya tentang masyaallah iki. Rafa'ul yada ini penting iki, Pak. Penting niki kadang-kadang kanjeng Nabi kata ngangkat tangan dari sapa, Pak? Dari sapa niku? Aja nyuruh sing mata-mata niku wis. Dadi ndonga niku sing paling mustahil niku wau. Sing siji khusyuk, khudu, iman, ikhlas. Ada ngulon. Sing prinsip yani ndonga. Terus niki sing jarang-jarang dipakai niku. Mula-mulai bismillahirrahmanirrahim. Selawat. Terakhir, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lesman dungo pertama kali bismillahirrahmanirrahim wassalatu ibu 99% dikabuli pasti boni. Alhamdulillah selawat. Akhir-akhir kita alhamdulillah selawat. Walhamdulillahirabbil alamin. Ngeten Pak. Pandur-pandur nopo, dungo sing paling mustajab kapan? Siji, kemana niki? Dungo yang kita baca setelah sembahyang. 5 waktu, imam dungo, amino. 2, dungane wong sing lungo haji. 3, dungane udan pertama, terutama. Terutama dungane wong tuwa nan anak. Masya Allah, masya Allah. Dungane wong tuwa nan anak. Sedaya dadi wong tuwa. Dua sing api. Menan. Sing api dungane. Ojo ane nakal lo gak selamat. Naudzubillah, naudzubillah. Lebih-lebih ibu pak. Hati-hati. Ibu sak ngucap-ngucap. Aduh, mandi pak. Gak selamat kok nak. Selamat tenan. Anaknya wong jadi wong kiri, naudzubillah. Jadi wong gendeng. Sebelahnya krono oleh. Lak mati orang ibu ni, masya Allah. Doa ilwalid aladika doa ilambia li umati. Dunga ni bang tua nak anak, kau dunga ni nabi nak umati. Ada di umat ni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pengumuman sekaligus undangan pengajian keliling Jami'ah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Malam Ahad yang akan datang jatuh di musola RW 2 Kuangsan. Oleh karena itu mengharap kepada segenap anggota jamiah Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya yang hadir di dalam masjid ini, mohon kiranya untuk menghadirinya. Atas kehadiran dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah salamun alik, ya Rabbi asyani wa taraji. Ya Rasulullah salamun alik, ya Rabbi asyani wa taraji. Asfataya jiros alamin, ya uailal juti walka alubaytil Mustafa turi amanul alifat yakiri alubaytil Mustafa turi amanul alifat yakiri syubbiu bi'anjum izun مثل ما قد جاء في سنة وسبيل للنجاة إذا خرت من توفال كل أذى وسبيل للنجاة إذا خرت من توفان لكل أذى فانجو فيه ألا تكونك واتسم بالله واتعي رب فوفنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم رب فوفنا ببركتهم قاتيم ودين الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتي ومؤافاتي من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشان والترجي يا رسول الله Assalamun alaik ya Rabbi asyani was taraji atfataya jiratal ala ya uhailal judi wal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man fa'an ma'alam tanah wa alimna ma'i wa Allah masjidna ilman nafi'a wa amal mutakobala wa rizqan harbana kena fi dunia asana wa bila udhat ma'ana rabbika alamizya asana al-fatiha.